Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qawluhu sallallahu alaihi wa sallam thalathatun لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحيم ومصدق بالسحر Tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam jannah dukhulan mutlaqan. Tidak akan langsung masuk. Akan tapi yasbikuhul adab. Akan didahului dengan adab. Yang pertama adalah mutminul khamar. Pecandu khamar. Yang kedua adalah waqati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi Ar-Rahim adalah al-aqarib, saudara kerabat. Termasuk di dalamnya orang tua kita. Al-ab wal-um, kemudian ke atas, kakek nenek, apakah dari ab ataukah dari um. Begitu pula yang ke bawah, anak termasuk rahim. Kemudian ke bawah lagi, anaknya anak. Begitu pula al-akh wal-ukh, saudara laki-laki, saudara perempuan. Seayah, seibu, ataukah sekandung. Kemudian anak-anak mereka, berarti keponakan. Atau am wal khal, paman dan bibi. Termasuk rahim. Apakah dari ayah ataukah dari ibu? Begitu pula anak-anak mereka juga termasuk dari rahim, sepupu termasuk rahim, baru kemudian saudara-saudara kerabat yang lainnya, kerabat kakek, kerabat nenek, kerabat paman, kerabat bibi. Nah, yang dekat ataupun yang jauh. Maka diwajibkan di sana untuk menyambung silaturahmi. Memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, al-arham. Terancam dengan hadis ini, la yadkhulunal jannah. Sebagaimana hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Terancam dengan ancaman yang keras. Sebaliknya bagi mereka yang mau menyambungnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan, anjuran, motivasi. Memasukkannya ke dalam jannah. Sebagaimana hadis yang ada di dalam Adabul Mufrad disahihkan oleh Syekh Wal Albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicegat oleh seorang Arabi di dalam perjalanannya. Maka Arabi tersebut mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni ilal jannah wa ma yubaiduni anin nar. Kabarkan kepadaku, beritahu aku perkara apa saja yang bisa memasukkanku ke dalam jannah dan yang bisa menjauhkan diriku dari an-nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung tali silaturahmi. Sebab yang bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam jannah dengan dia menyambung tali silaturahminya dan kaifiahnya. Bagaimana caranya? Banyak jenisnya, banyak bentuknya. Dan berbeda-beda keadaannya. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Terkadang di sana hukumnya wajib, terkadang di sana hukumnya mustahab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh mereka para ulama. Begitu pula di sana bagi orang yang menyambung silaturahmi. Allah berikan keutamaan yang lainnya. Akan menjadikan lapang rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana hadis yang sahih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahab ayyubsatu lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi adharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rezekinya, dilapangkan, diluaskan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya. Menjadikan lapang rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya sebagaimana disebutlah mereka para ulama. Salah satu dari dua makna. Makna yang pertama, dipanjangkan umurnya. Yakni yang dimaksud adalah bal barokah fi umrih. Mendapatkan keberkahan di dalam umurnya. dengan umur yang ada, yang sudah Allah tetapkan, akan tapi dia bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Dengan umur yang telah Allah tetapkan, dia bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga dikatakan barokah umurnya. Nah, bukan hanya kebaikannya ketika di masa hidupnya, bahkan setelah meninggalnya masih terus kebaikan tersebut mengalir kepada dirinya. Nah, diberkahi umurnya dengan kebaikan yang dia lakukan disebabkan karena dia menyambung tali silaturahmi kepada kerabatnya. Sehingga dengan dia menyambung tali silaturahmi tersebut, dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini makna yang pertama, luar biasa. Nah, dengan sebab dia menyambung tali silaturahmi, dia kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, sehingga menjadi barokah umurnya, seolah-olah panjang umurnya. Nah, dengan sebab umur yang Allah tetapkan, akan tapi dia bisa menghasilkan kebaikan yang begitu sangat banyak. Nah, bukan hanya itu, bahkan setelah meninggalnya seolah-olah seperti hidup mengalir terus. Nah, karena amal yang dia lakukan, ilmu yang dia sebarkan, nah, sedekah jariah yang dia lakukan, nah, terus mengalir. Nah, seolah-olah seperti itu, barokah umurnya. Makna yang pertama. Nah, apa maksudnya di situ? Makanya dipanjangkan umurnya. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, maksudnya adalah benar-benar dipanjangkan umurnya, diakhirkan ajalnya, haqqun ala haqiqatihi. Benar-benar sebagaimana hakikatnya. Nah, benar-benar dipanjangkan umurnya. Nah, mana yang kedua? Nah, dipanjangkan umurnya, maksudnya memang benar-benar dipanjangkan umurnya, diakhirkan ajalnya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mana dia khaliqul asbab, dia juga khaliqul musabbabat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu memiliki asbab, sebab-sebab untuk meraih matlub, perkara yang diinginkan itu dijadikan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab. Rezeki ada sebabnya. Nah, keselamatan ada sebabnya. Nah, matinya seseorang ada sebabnya. Selamatnya seseorang ada sebabnya. Nah, Allah menjadikan di sana sebab, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan musabbabat. Allah yang menciptakan sebab dan Allah juga yang menciptakan akibat. Nah, Allah yang menetapkan sebab, begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan akibat. Nah, sehingga orang yang dia itu bisa meninggal dengan sebab tenggelam. Nah, Allah yang menetapkan akibat tersebut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sebabnya juga. Akibatnya apa? Mati. Sebabnya apa? Tenggelam. Dua-duanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Allah tetapkan dia mati, Allah tetapkan di sana sebabnya. Yang Allah tetapkan di sana rezekinya, juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab-sebabnya. Dia menjalankan sebab-sebab mendapatkan rezeki, kelapangan rezeki tersebut. Nah, dengan bekerja, nah, dia mendapatkan rezeki. Nah, sebabnya apa? Bekerja. Nah, atau sebab-sebab yang lainnya dari asbabur rizq. Nah, Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, menetapkan bahwasanya umurnya panjang, juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sana sebabnya. Nah, di antara sebabnya adalah menyambung tali silaturahmi. Nah, ketika Allah menetapkan memanjangkan umur seseorang, Allah tetapkan di sana sebabnya juga. Nah, yang dipanjangkan umurnya, dia akan menjalankan sebab yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menyambung tali silaturahmi. Sehingga makna dipanjangkan umurnya bukan merubah apa yang sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfudz. Apa yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfudz la yataghayyar, tidak berubah sama sekali. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Nah, seperti itu. Cuman seseorang ketika dia ditetapkan musababnya, akibatnya, Allah Subhanahu juga menetapkan yang namanya sebab untuknya. Nah, sehingga benar-benar ala hakikati. Allah menetapkan baginya panjang umurnya, Allah menetapkan sebab-sebabnya yang bisa menjadikan dia panjang umur, di antaranya dia akan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala mau menyambung tali silaturahmi. Ini maknanya. Nah, keutamaan yang banyak di dalam permasalahan menyambung tali silaturahmi. Nah, akan tapi kebalikannya, apabila dia memutus tali silaturahmi, maka terancam dengan apa yang ada dalam hadis ini, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga mereka orang yang memutus tali silaturahmi dengan kerabat yang ada pada dirinya. Wa musaddiqun bisihir, dan juga la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang musaddiqun bisihir, membenarkan sihir. Nah, mu'alif di sini membawakan hadis ini karena syahidnya adalah ini, musaddiqun bisihir. Nah, membenarkan sihir. Loh, apa kaitannya sihir dengan tanjim? Apa kaitannya sihir dengan ilmu nujum? Nah, sudah berlalu penjelasannya yang sudah kita sebutkan, bahwasannya salah satu bentuk cabang dari ilmu sihir adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang itulah ilmu taksir. Nah, salah satu bentuk ilmu sihir. Nah, manik tabasa syubatan minan nujum, iktabasa syubatan minas sihir. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, ilmu takdir, maka berarti dia telah mempelajari ilmu sihir. Nah, hadis yang sudah berlalu. Nah, perbintangan salah satu bentuk sihir. Nah, sehingga hadis ini, nah, musaddiqun bisihir, membenarkan sihir, salah satunya adalah ilmu perbintangan yang menjadikan dia la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, musaddiqun bisihir di sini maksudnya bukan maksudnya adalah pengaruh sihirnya. Nah, kalau pengaruh sihirnya benar hakun sebagaimana yang sudah kita sebutkan, sihir ada dua macam, sihir takhili dan sihir hakiki. Nah, sihir yang sifatnya khiali, nah, menipu mata-mata manusia. Nah, ada yang di sana memang sihir yang hakiki, benar-benar terjadi, mempengaruhi orang yang disihirnya, bisa menjadikan orang yang tersihir tersebut sakit. Nah, mempercayainya ada pengaruh, ini bukan masuk ke dalam hadis ini. Nah, enggak masuk dalam hadis ini. Nah, kalau itu memang wakil, nyata, benar-benar ada pengaruhnya. Bisa membuat sakit orang, bahkan bisa terbunuh orang yang terkena sihir. Nabi SAW juga merasakan di sana. Naam. Ini yang pertama. Ini enggak masuk ke dalam hadis yang ada di hadapan kita ini. Naam. Akan tapi yang dimaksud di dalam sini adalah musaddiqun bisihir, membenarkan sihir. Yang dimaksud membenarkan yang bisa dengan sihir tersebut kemudian menghantarkan tukang sihir tadi untuk yadja'i syai'an min ilmil ghaib. Dengan sebab ilmu sihirnya itu menjadikan orang penyihir tadi, tukang sihirnya, menjadikan dia yadja'i syai'an min ilmil ghaib. Mengaku dia memiliki pengetahuan tentang ilmu ghaib. Nah, mengaku bisa meramal kejadian. Mengaku bisa meramal tentang perjalanan seseorang, kebahagiaannya dan kesengsaraannya. Nah, bagaimana rezekinya, bagaimana jodohnya. Nah, sihir yang mengantarkan seseorang sampai yadda'i syai'an min ilmil ghaib, maka membenarkannya. Karena itulah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka membenarkannya itulah suatu bentuk kekufuran. Nah, musaddiqun bisihir, membenarkan sihir yang seperti ini bentuknya. Nah, maka menjadikan orang tersebut la yadkhulunal jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Termasuk kekufuran, bahkan termasuk kesyirikan. Karena berarti dia menetapkan di sana ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud. Sedangkan ilmu bintang nujum kemarin, yang ilmu ta'sir, ada enggak yang bentuknya seperti ini? Ilmu ta'sir yang sudah kita sebutkan, ada 3 jenis ilmu ta'sir. Dalam masalah ilmu nujum, yang pertama yang berkaitan dengan ibadatun nujum, beribadah kepada nujum. Karena meyakini nujum tersebut yang an-nafi' wad-dar, yang bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan dan menolak madarat bintang tersebut. Nah, sehingga dia beribadah kepada nujum tadi. Nah, ini yang pertama, ilmu ta'sir yang pertama, yang kemarin kita sebutkan. Ilmu ta'sir jenis yang kedua, menjadikan pergerakan bintang itu menjadi sebab apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, terjadinya ini, itu, karena terbitnya bintang ini, tenggelamnya bintang itu. Menjadikan sebab, termasuk ke dalam asyirkul asghar. Nah, yang termasuk dalam ini, ilmu perbintangan yang di situ tidak boleh untuk membenarkannya. Jenis yang ketiga, dengan ilmu perbintangan tersebut menghantarkan dia untuk yadda'i syai'an min ilmil ghaib, mengaku mengetahui perkara yang ghaib dengan ilmu perbintangan. Orang yang lahir di rasi bintang ini, bintang itu, maka nanti tahun ini, tahun itu, tahun ini kejadiannya gini, jodohnya, rezekinya. Nah, yadda'i syai'an min ilmil ghaib, membenarkannya, maka itu suatu kekufuran. Membenarkannya berarti di sana juga membenarkan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib, sehingga masuk dalam hadis ini la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan sihir. Nah, yang ini dengan makna yang terakhir yang kita sebutkan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.